Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengutarakan pandangannya yang mengindikasikan tipisnya peluang Indonesia untuk menjadi pemenang dalam kompetisi di era liberalisasi serta globalisasi seperti sekarang ini. Menurutnya, salah satu keunggulan komparatif kita pada era tahun 70 hingga 80-an, yakni tenaga kerja murah, sekarang ini sudah tidak bisa lagi diandalkan. Sementara keunggulan lain yang masih kita miliki adalah pasar yang besar, sehingga tidaklah mengherankan jika sekarang ini kita justru menjadi sasaran ekspansi asing yang membanjiri negara kita dengan produk-produk impornya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak menyebutkan, sekarang kalangan industri bisa lebih leluasa memilih negara yang dinilai kondusif bagi bisnisnya. Nah, apakah itu juga terjadi pada negara-negara tetangga? Iya. Investasi-investasi Thailand itu ngincar Malaysia juga banyak sekarang larinya ke Vietnam kalau urusannya dengan lahan, urusannya dengan kemudahan, tax holiday, segala macam gitu. Nah, kalau investasinya besar, dia memilih di luar, lebih aman gitu. Lebih aman, kondusif di Taiwan, misalnya di bahkan di Malaysia gitu. Malaysia aja udah jauh, itu satu. Nah yang kedua, kalau comparative advantage dulu digeser menjadi competitive advantage dengan tulang punggung adalah kemampuan SDM, Singapura bisa kita jadikan contoh. Nah, apa yang dilakukan Singapura, Pak Her? Konsisten sejak tahun 1971 itu, konsisten terus, dan ini diikuti Malaysia, gitu ya. Kita ketinggalan jauh, malah mundur terus, mundur gitu, karena ribut, konflik-konflik berkepanjangan, gitu. Saya dan telat di dalam perencanaan itu, dan belum dilakukan, malah bukan hanya telat, tapi juga belum dilakukan. Yaitu apa? Salah satu resepnya Friedman untuk kebangkitan bangsa seperti itu adalah kata kuncinya di anggaran R&D. Anggaran riset dan development kita itu, R&D kita itu, nggak sampai 10 triliun dari 1.500-an sekian itu. Dari APBN, 0,01% gitu. Terus gimana kita mau ngejar gitu? Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.